Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kalau istighfar itu adalah sebab datangnya nikmat dan anugerah dari Allah serta langgengnya nikmat tersebut, bahkan menjadi sebab terjaganya keamanan, kedamaian, ketenteraman, maka sebaliknya kemaksiatan dan dosa itu menjadi sebab munculnya berbagai macam fitnah, bahkan al-qital, pembunuhan, munculnya berbagai macam kerusakan di daratan dan di lautan, menjadi sebab hilangnya nikmat, tercabutnya nikmat. Sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala tegaskan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab ulah tangan-tangan manusia, karena perbuatan mereka, karena dosa dan kemaksiatan mereka. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka. Sebagian, bukan semuanya. Kalau semuanya, selesai, habis kita. Tapi Allah rasakan kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di daratan dan di lautan tersebut, ya, Allah rasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi hikmah, kadang Allah tabaraka wa ta'ala langsung memberi hukuman, ya, sebagian hukuman, ya. Nah, hikmahnya supaya menjadi peringatan, menjadi nasihat, sehingga yang terkena azab atau musibah tersebut segera kembali ke jalan yang benar, ya. Ini merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Ada peringatan, ya, ada nasihat, ya, dari Allah tabaraka wa ta'ala agar hambanya kembali ke jalan yang benar. Jadi kerusakan di daratan dan di lautan itu adalah karena sebab ulah perbuatan manusia, dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Di dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nahl ayat 112, Allah berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Dan Allah tabaraka wa ta'ala membuat perumpamaan suatu negeri, suatu daerah yang dulunya aman, tentram, damai, ya, rakyatnya sejahtera, ya. Yati haris kuha rogadan mingkul limakan, bahkan rizki datang ke negeri tersebut melimpah ruah. Min kulli makan, dari segala penjuru. Ya. Negeri yang betul-betul makmur, sejahtera. Fakafarat bi an'amillah, tetapi penduduknya kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ya. Mereka sudah diberi nikmat, tetapi tidak mensyukuri nikmat tersebut. Tidak menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya. Maka Allah rasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Yang tadinya aman jadi takut, tidak aman. Ya. Bahkan mungkin kepada tetangga sendiri pun curiga. Ya. Nah, curiga ini bersama kita atau tidak? Bersama kita atau bersama musuh? Ya. Allah rasakan pakaian ketakutan. Dan Allah rasakan kepada mereka pakaian alju, kelaparan. Ya. Lapar. Yang tadinya atau dulunya, ya, rizki melimpah ruah datangnya. Banyak makanan, minuman tidak kurang, ya. Mereka makmur sejahtera. Kemudian Allah ganti dengan tadi, pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Bimakan yasna'un, karena sebab apa? Karena sebab apa yang telah mereka perbuat, ya. Ulah mereka sendiri. Nah, kemudian juga dalam surat Saba, Allah juga menjelaskan bahwa kemaksiatan-kemaksiatan itu pengaruhnya besar dalam hilangnya nikmat, dalam dicabutnya nikmat, kemudian diganti dengan azab. Ya. Dalam surat Saba ayat 15 sampai 17. Ya. Allah berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi kaum Saba terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah di tempat tinggal mereka. Bagi kaum Saba, ya, itu di negeri Yaman, di Maghrib, ya. Bagi kaum Saba ada tanda-tanda kekuasaan Allah di tempat tinggal mereka. Apa itu? Rizki yang melimpah ruah di negeri tersebut, ya, sebagai tanda-tanda dari kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Jannatani an yaminin wa shimal, ada dua kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, ya. Negeri yang subur makmur ketika itu, negeri yang diberikan curah hujan yang bagus, hawa yang bagus, cuaca yang bagus, ya. Bahkan mereka memiliki bendungan yang bagus, yang kuat, bisa menampung air. Kemudian air tersebut bisa dialirkan ke kebun-kebun, sehingga kebun-kebunnya menghasilkan panen yang sangat luar biasa bagus. Ya, terkenal di zaman itu. Negeri yang makmur. Ya. Jannatani an yaminin wa shimal. Yang mereka memiliki dua kebun, sebelah kanan dan sebelah kiri bendungan yang besar itu. Ya. Kulu min rizqi rabbikum. Makanlah dari rizki yang Allah atau Rob kalian anugerahkan kepada kalian. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kalian itu negeri yang thayyibah, negeri yang bagus, makmur, sejahtera. Ya. Nah, bahkan aman, damai, tentram. Ya. Wa rabbun ghafur, dan Rabb kalian Maha Pengampun. Nah. Yakni jika kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala, ya. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayni zawatay ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Tetapi mereka berpaling. Ya. Yang seharusnya mereka apa? Ketika negerinya makmur, sejahtera, subur, ya, aman, tentram, damai, ya, semua segala kebutuhan terpenuhi, ya. Harusnya bersyukur dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah. Tetapi mereka berpaling dari jalan Allah. Fa arsalna alaihim sailal arim, maka Allah datangkan kepada mereka banjir bandang yang besar. Yang banjirnya tersebut sampai menghancurkan dan menjebolkan bendungan yang kokoh ketika itu. Bendungan yang mereka banggakan. Waduk besar yang mereka banggakan. Ya. Jebol, hancur. Ya. Karena banjir bandang yang besar yang Allah kirim. Wabadalnahum bijannatayhim, kemudian dua kebun mereka Allah ganti. Jannatain zawatai ukulin khamtin. Allah ganti dengan dua kebun yang memiliki atau ditumbuhi pohon-pohonan yang berbuah pahit. Ya. Wa aslin, dan juga ditumbuhi pohon-pohon yang sejenis cemara. Wa syai'in min sidrin qalil, dan juga ditumbuhi sedikit dari pohon-pohon sidr, sejenis bidara. Yang tadinya pohon kebun-kebunnya itu dipenuhi dengan pohon-pohon yang berbuah lebat, bermanfaat buahnya, ya. Allah ganti dengan tadi pohon-pohon yang tidak berbuah, ya, cemara. Ya. Kalaupun berbuah, buahnya rasanya pahit. Ya. Juga sidr, bidara yang berduri. Ya. Allah ganti dengan pohon-pohon yang seperti ini. Yang tadinya subur makmur dengan pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah yang berkualitas. Ya. Allah ganti dengan ini. Karena sebab apa? Fa'arodu, ya, karena sebab mereka berpaling dari agama Allah tabaraka wa ta'ala, berpaling dari perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ganti kemakmuran tadi dengan kesulitan, kesusahan, kepayahan. Dzalika jazainahum bima kafaru. Itulah kami balas mereka karena sebab kekufuran mereka. Wa hal nujazi ilal kafur, dan tidaklah kami memberikan balasan dengan balasan yang sedahsyat ini kecuali kepada al-kafur, orang yang sangat kufur. Ayat ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita bahwa kemaksiatan itu menjadi sebab hilangnya nikmat. Dan menjadi sebab datangnya hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaupun ternyata ada orang sering berbuat kemaksiatan dan dosa, kufur kepada Allah dan seterusnya, tetapi aman, tentram, bahagia terus hidupnya, gak pernah susah sedikit pun, itu istidraj. Ya, itu istidraj. Allah biarkan, gak diberi peringatan, ya, gak disentil, ya, dibiarkan, istidraj, ya, supaya dia puas, ya, di dunia ini, kemudian di akhirat tidak ada bagian bagi dia. Yang ada adalah siksa dan azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka bersyukur ketika seorang hamba masih diberikan peringatan. Ya, kadang diberikan sakit, ya, kadang ada mungkin ya, kesusahan, kesulitan. Ya. Ini peringatan dari Allah supaya segera kembali, ya, ke jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah masih sayang sama kita. Banyaklah istighfar. Banyak meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan kita menggampang-gampangkan dosa. Meremehkan dosa. Khususnya dosa-dosa kecil. Jangan diremehkan. Ada orang mungkin kalau dosa-dosa besar mikir, ya. Tapi kalau dosa kecil, sebagian kita mungkin meremehkan, ya. Meremehkan, bermudah-mudahan. La tahqiranna as-saghirata, fa innal jibala minal hasa. Jangan meremehkan saghirah, dosa kecil. Ingatlah bahwa gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil kecil, ya, sehingga menjadi gunung besar. Ya. Dosa kecil pun ketika seseorang terus meremehkan, bermudah-mudahan, terus tiap hari dilakukan, akan menggunung, membesar. Ya. Dan dosa, walaupun kecil, maktub. Itu akan ditulis. Tidak ada yang terluput. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatir. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatir. Dan setiap yang kecil dan yang besar semuanya mustatir. Tertulis. Ya. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Kahfi ayat 49 Allah berfirman wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Dan mereka berkata, celakalah kita, kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, illa ahsaha, kecuali dicatat semuanya. Ya, catatan amal apa ini? Ya. Begitu telitinya, begitu detailnya, ya. Tidak ada yang terluput, yang besar atau yang kecil, tidak terluput. Illa ahsaha, kecuali tercatat dalam buku catatan itu. Wajadu ma'amilu hadiro, mereka mendapati apa yang mereka dulu perbuat hadiro, ada dalam catatan itu. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak mendzalimi seorang pun. Sehingga jangan meremehkan walaupun dosa kecil, ya. Jangan diremehkan. Segera kembali ke jalan Allah tabaraka wa taala. Segera bertaubat, segera istighfar, minta ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Jangan terus, ya, menetapi dosa-dosa itu, ya, walaupun itu dosa kecil, ya. Karena semua itu ditulis, tercatat, dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan berapa banyak dosa yang dianggap kecil, ya, tapi ternyata menjadi sebab seseorang masuk ke dalam an-nar, wal-iyadu billah, ya. Sebab seseorang binasa karena sebab dosa yang dianggapnya kecil, dianggapnya remeh, tapi ternyata menyebabkan al-halak, kebinasaan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, juga dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah para sahabat dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sebuah lembah, ya. Dan bersama beliau ada seorang budak. Ketika budak tersebut menuntun unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu sahmun a'irun, tiba-tiba datang anak panah melesat, ya. Nah, sahmun a'irun yaitu anak panah yang tidak tahu arahnya dari mana, tidak tahu yang memanah siapa, ya. Yang qaddarallah hatta asaba dzalikal abid, yang qaddarallah menimpa atau menusuk budak tadi, matilah budak tadi karena panah, anak panah yang tidak diketahui dari mana, ya. Matilah budak tadi. Maka para sahabat atau orang-orang di sekitar berkata, hani'an lahu syahadah, selamat, dia syahid, dia syahid, budak ini syahid, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal walladzi nafsi biyadih inna syamlatan lati asabaha yaum khaybar au yaum khaybar minal maghanim lam tusibhal maqasim la tashta'ilu alaihi nara. Tidak, bahkan, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, sesungguhnya syamlah, ya, ini sejenis mantel, ya, yang dia ambil pada perang Khaybar, ya, yang benda tersebut adalah bagian dari ghanimah, tapi dia tidak mendapatkannya dari hasil pembagian. Jadi sebelum pembagian, dia sudah ngambil duluan. Dan ini gak boleh. Harusnya ghanimah dikumpul semua dulu, baru dibagi. Ini sebelum ada pembagian, dia sudah ngambil duluan. Lam tusibhal maqasim la tasta'ilu alaihi nara, maka sungguh benda ini, syamlah tadi, akan menyala menjadi api yang akan membakarnya. Nah, ya mungkin sepele, mengambil sehelai kain, ya, sehelai baju atau sehelai mantel, ya. Nah, akan tetapi ternyata menjadi sebab naam masuk ke dalam neraka. Nasallallahu salama wal afiyah. Maka jangan anggap remeh dosa. Ya. Ya. Kadang perkara yang mungkin kita anggap remeh, ya, hanya ngambil apa gitu punya orang, ya, tapi ternyata menjadi sebab naam kebinasaan. Wal iyadzu billah. Nasallallahu salama wal afiyah. Intinya jangan menganggap remeh dosa, kesalahan, kemaksiatan. Ya. Tidakkah kita ingat juga kisah seorang wanita yang masuk neraka karena sebab seekor hirrah, seekor kucing. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalatim ra'atun nara fi hirratin rabatatha." Falam tut'imha wa lam tad'aha ta'kulu min khashashil ard. Ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka karena sebab hirrah, karena sebab kucing yang dia ikat. Ya, dia ikat. Nah, dia tidak melepasnya. Dia tidak memberi makan kepada kucing tersebut. Diikat begitu saja, tidak diberi makan dan juga tidak dilepas untuk mencari makan sendiri. Ya. Nah, kezaliman kepada binatang, kezaliman kepada hewan saja menjadi sebab wanita masuk ke dalam neraka. Mungkin wanita tersebut menganggap itu hal yang remeh, sepele, hanya sekedar ngikat kucing. Ya, mungkin kucingnya nakal, ya. Nah, memakan makanan dia mungkin jengkel diikat, ya, nggak dikasih makan. Zalim kepada kucing. Ya mungkin dia anggap ini remeh, ternyata menjadi sebab dia dakhalat an-nar, masuk ke dalam neraka. Maka bagaimana kalau sampai mengikat manusia kemudian gak dikasih makan? Maka bagaimana kalau seseorang tahu ada orang kelaparan, ya? Dia bisa membantu, tetapi dia tidak membantu. Nah, sengaja membiarkan. Padahal itu manusia, bukan kucing, bukan hewan. Alhasil, jangan sekali-kali menganggap remeh dosa atau kemaksiatan. Nah, jika seseorang terjatuh ke dalamnya, segera kembali, segera bertaubat, segera istighfar, minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Tidak terus-menerus menetapi dosa-dosa tadi, seolah-olah biasa sudah. Ya. Melihat wanita yang bukan mahramnya udah kayak biasa. Ya. Nah, enggak ada rasa bersalah. Gak ada upaya untuk memalingkan pandangan, ya, kemana gitu. Gak ada upaya itu karena sudah teranggap biasa, udah sering bermudah-mudahan. Nah, ini berbahaya, ya, berbahaya. Apalagi sekarang, ya. Nah, ada benda yang namanya ini, ya. HP, Android atau yang lainnya, ya. Nah, yang jika sekali buka, ya, dunia bisa dia lihat, ya. Dari balik kamarnya, dari ujung kamarnya dia bisa melihat dunia, ya. Apa yang dia ingin lihat ada di situ. Nasallallahu salama wal afiyah. Kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah, ya, ngeri dan sangat mengerikan. Ya. Nah, ngeri. Ya. Kadang benda ini, ya, sering membuat kita terjatuh ke dalam dosa. Ya. Nah. Maka banyak-banyak istighfar. banyak minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Gunakan seperlunya. Ya. Nah, dan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Berusahalah untuk menjaga diri, ya, dari kebinasaan, dari terjatuh ke dalam kebinasaan, ya, karena sebab dosa dan kemaksiatan tadi yang mungkin dianggap remeh, ya, tapi ternyata menjadi sebab kebinasaan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ya. Maka yang wajib bagi kita terus memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan istighfar itu faedahnya banyak. Di antara faedahnya, istighfar menjadi sebab tolak bala. Ya. Menjadi sebab tertolaknya bala atau musibah, ya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, dan Allah tidak akan mengazab mereka, wahum yastaghfirun, sedangkan mereka yastaghfirun, meminta ampun kepada Allah. Ini selama manusia meminta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah akan menjaga mereka, Allah akan tahan azabnya, hukumannya. Karena sebab istighfarnya seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma kana mu'adzibahum wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini dalil bahwasanya istighfar menjadi sebab tolak bala. Ya. Menjadi sebab terhindarnya seseorang dari bala dan musibah. Ya. Hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Karena sebab istighfar. Dalil ini, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama mereka masih istighfar, Allah tidak akan menghukum mereka. Juga diriwayatkan atau juga difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat As-Saffat, ya, tentang Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya dia dahulu, ya, seandainya bukan karena dia dahulu adalah orang yang banyak bertasbih dan istighfar, ya, termasuk dari zikrullah. Ya, bertasbih di sini itu banyak berzikir. Ya. Maka niscaya lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Ya. Jadi kalau bukan karena sebab Nabi Yunus alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah yang banyak berzikir, diantaranya istighfar, ya. Nah, maka beliau akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Ya. Ini perut ikan itu akan menjadi kuburannya. Ya. Tapi karena beliau adalah dulunya orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, Allah selamatkan. Ya. Nah, dan juga karena sebab beliau banyak bertasbih di perut ikan itu. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena sebab beliau banyak berzikir kepada Allah dan istighfar termasuk zikir, maka Allah selamatkan beliau dari perut ikan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa berzikir kepada Allah, istighfar menjadi sebab dicabutnya musibah, bala, menjadi sebab terhindarnya seseorang dari musibah, dari bala, dan seterusnya. Ini diantara hikmah, fawaid dari istighfar. Kemudian istighfar juga menjadi sebab putihnya hati dan bersihnya hati. Bersih dan putih. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbi." Seorang mukmin kalau dia berbuat dosa, maka ada satu titik hitam di dalam hatinya, di dalam kalbunya. Fa in taaba wa naz'a wa astaghfara suqila qalbuh. Kalau dia segera bertaubat, ya, dan beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka akan bersih kembali hatinya. Putih bersih. Ya. Nah. Kalau istighfar. Fa in zada zadat, tapi kalau tidak istighfar, tidak bertaubat dari dosa tadi, ya, maka apa? Titik hitam akan bertambah. Bertambah hitam, bertambah hitam, bertambah hitam. Hatta ya'luwa qalbahu dzakarrain. Alladzi dzakarallahu azza wa jalla fil Qur'an. Sampai ya. Nah, titik-titik hitam itu, hitam-hitam gelap itu yang menutupi hatinya. Ya. Yani sampai apa? Hatinya menjadi hitam legam. Karena tadi dosa, terus berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, tidak bertobat dan tidak beristighfar. Ya, sampai akhirnya hatinya hitam. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka perbuat itu, dosa-dosa yang mereka perbuat, rona ala qulubihim, itulah yang menutupi hati mereka. Sehingga orang kalau sudah parah dosa dan kemaksiatannya, maka apa? Hatinya mati. Hatinya gelap dan mati. Tidak bermanfaat lagi nasihat, peringatan, ya. Enggan lagi menerima al-haq. Susah menerima kebenaran, susah menerima al-haq atau kebenaran, walaupun dia melihat dengan mata kepala sendiri, berat. Karena apa? Tadi, bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa-dosa mereka telah menutupi hati mereka, gelap hatinya, mati hatinya. Nasallallahu salama wal afiyah. Maka seorang mukmin, ya, jika dia terjatuh ke dalam dosa, segera bertaubat, segera istighfar supaya kalbunya bersih lagi, putih lagi. Kalau dibiarkan akan hitam, hitam, hitam, hitam, akhirnya mati hatinya. Naudzubillah. Ya. Nah. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka yang wajib bagi kita adalah banyak beristighfar, ya. Karena banyaknya dosa-dosa kita. Dan jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa, walaupun itu dosa kecil. Ya. Kemudian sebagai penutup, bahwa lafaz istighfar yang terbaik, ya, adalah sayyidul istighfar. Ya. Minimalnya istighfar astaghfirullah. Ya. Nah, dan lafaz yang terbaik dalam lafaz istighfar adalah lafaz sayyidul istighfar, yaitu zikir yang biasa kita baca di pagi dan petang hari. Ya, zikir ini termasuk dari zikir pagi petang. Maka tidak sepantasnya thalibul ilmi tidak hafal. Ya, tidak sepantasnya. Nah, harus hafal. Thalibul ilmi. Kalau orang awam mungkin enggak hafal. Tapi thalibul ilmi hendaknya hafal. Ya, sayyidul istighfar. Nah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul istighfar an yakulal abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka binihmatika alaya wa abu'u laka bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkaulah yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Ya. Subhanallah. Ya. Di sini ada kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Ya. Kemudian ada pengakuan bahwasannya, na'am, orang yang mengucapkan ini adalah yang telah diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala, seorang hamba yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Khalaqtani wa ana abduka, ada pengakuan sebagai hamba Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berada di atas janjimu ya Allah semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku mengakui nikmat-Mu ya Allah yang Engkau berikan kepadaku. Ya, mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah, diakui. Bukan ini saya dapat ini karena saya cerdas, karena saya kerja, ya, karena saya pintar, karena saya ya, orang yang berkedudukan, ya, karena saya ahli dalam bidang inilah. Nikmat ini datangnya dari Allah. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepadaku ya Allah. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Zikir ini padanya ada istighfarnya, ada zikirnya, ada doanya. Nah, ada tauhidnya, ada pengakuan diri, ya, sebagai hamba yang lemah, ya. Nah, ada pengakuan bahwa saya nikmat datangnya dari Allah, ya, dan seterusnya, sehingga lafaz ini adalah lafaz istighfar yang terbaik, sayyidul istighfar, pimpinannya, penghulunya, pendahulunya, puncaknya istighfar, ini sayyidul istighfar. Dan orang yang membaca Sayyidul Istighfar ini di pagi dan petang hari, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Apa itu? Al-Jannah, surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam lanjutan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman qala hina yusbih wa huwa muqinun biha famata min yaumihi dakhalal jannah." Barang siapa yang membaca doa ini, Sayyidul Istighfar ini, ketika pagi hari dan dia yakin, ya, tidak sekedar lafaz dan kalimat yang keluar dari mulut, tetapi juga diyakini dalam hati, ya. Kemudian dia mati di hari itu, ya, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man qala hina yumsi mukinun biha wa mata min lailatihi dakhalal jannah. Dan kalau dia mengucapkannya di sore hari dan dia meyakininya, ya, dan dia mati di malam itu, ya, maka niscaya dia dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Subhanallah, keutamaan yang besar. Sehingga tidak sepatutnya kita lalai dari membaca Sayyidul Istighfar di pagi atau di petang hari. Jangan sampai kita lalai dari zikir pagi petang. Di antaranya doa ini, zikir ini. Ya. Nah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Atau sebelumnya wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya. Nah. Ada yang tidak hafal? Jangan ditanya yang hafal, yang ditanya yang tidak hafal. Karena seharusnya yang tidak hafal itu yang sedikit. Nah. Ada yang tidak hafal? Hafal semua, Masya Allah. Barakallahu fiik, luar biasa. Nah, emang demikian harusnya, ya. Nah, harus sudah hafal semuanya. Nah. Baik, kalau belum hafal, malam ini harus hafal. Ya. Pulang ke rumah, ya. Sampaikan ke istrinya. Nah, malam ini kita tasmi Sayyidul Istighfar. Ya. Kasih waktu 15 menit menghafal. Setelah itu setoran ke istrinya. Istrinya juga setoran. Ya, kasih waktu kamu. Ya, 15 menit. Hafal. Jangan sampai luput dari doa ini, ya. Keutamanya besar, masuk surga. Ya. Kalau kita baca di pagi hari, siangnya kita mati, ya. Nah, surga balasannya. Atau membacanya di sore hari, malamnya mati, ya. Maka surga balasannya. Ya. Kalau sorenya lupa, nah, maka apa? Abas malamnya baca. Misalkan sekarang, oh lupa tadi sore belum baca. Baca sekarang. Ya. Belum terlambat. Nah, baca Sayyidul Istighfar, ya. Dan ini adalah lafaz istighfar yang terbaik, ya. Nah. Baik, ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Intinya, ya, seorang hamba harus banyak istighfar. Dan hendaknya saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan antara sahabat, antara teman untuk banyak istighfar. Ya, antara suami dengan istrinya, saling mengingatkan. Banyak-banyak istighfar, Pak. Nah, banyak-banyak istighfar, Bu. Sudah istighfar belum? Ya. Nah, banyak istighfar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali dalam sehari, ya. Lah kita berapa kali, ya? Nah, sementara kita tidak dijamin surga, belum ada jaminan surga, belum ada jaminan diampuni dosa, ya. Sementara dosa kita banyak, ya. Nah, maka kita harus mengetahui kadar diri kita, harus sadar diri. Harus banyak istighfar, istighfar, istighfar, istighfar. Nah, baik, ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah tabaraka wa taala, kalau ada salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah azza wa jalla atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.